nama terlalu remix. Om Abang Ade juga rindu dengan abang yang tampan itu. Salam balik untuk ayah dan ibu. Adiklah siap jadi menang. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu. Rime Rama Tahalu. Biasa juga nai. Kamu membuat kesayangan ya Aisyah. Hatiku jatuh cinta. Aku suka, aku suka boring. Aku suka boring. Aku boring, aku boring. Aku boring, aku boring. Kamu Rama Tahalu. Kamu membuat kesayangan ya Aisyah. Hatiku jatuh cinta. Aku suka, aku suka boring. Aku suka boring. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu. Rime Rama Tahalu. Biasa juga nai. Kamu membuat kesayangan ya Aisyah. Hatiku jatuh cinta. Aku suka, aku suka boring. Aku suka boring. Aku boring, aku boring. Aku wanna, aku wanna. Kamu Rama Tahalu. Kamu membuat kesayangan ya Aisyah. Hatiku jatuh cinta. Aku suka, aku suka boring. Aku suka boring. Kamu tahu, aku yang tahu. Okay, tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Remix Ramata Halu. Biasa juga nih. Kamu waktu sayangannya Aisyah, aku kucapkan cinta. Aku suka, aku suka body. Aku suka body. Bye. okay. Tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Ramah Tahalu. Arepe body mambo tuh.